Setelah kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal keempat, lalu Efesus pasal 6, saudara beri pembatas saja. Kisah Rasul pasal 4, kita akan membaca ayat 5. Lalu Efesus pasal 6, kita akan membaca ayat 18 nanti. Saudara beri pembatas Alkitab pada dua bagian ini. Kisah pasal 4 dan Efesus pasal yang keenam. Baik, di Kisah Rasul pasal 4 kita akan membaca 5 sampai 13. Saya baca 5, saudara baca 6 terus hingga 13. Lalu kita melompat 18 sampai 21. Kita mulai dari ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes di hadapan kepala sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Ketika sedang itu sedang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 18. Saudara sama-sama ayat 18, 1, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat pada kamu atau taat kepada Allah? Sama-sama, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Lalu kita melihat Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6, saya akan baca 18b, lalu saudara 19-20 sama-sama. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib telah membuat setiap orang percaya menjadi orang yang tahu bersyukur untuk cinta kasihnya. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, sehingga tiap orang percaya ada dalam ketenangan jiwa yang luar biasa. Itu membuat setiap orang yang percaya kepada Kristus berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, perbedaan itu seringkali menjadi sulit untuk dilihat. Perbedaan yang seharusnya terang benderang, yang menjadi perbedaan krusial di dalam hidup keimanan kita, kita kehilangan momentumnya. Oleh karena itulah kita mesti terus belajar menggumuli kebenaran Alkitab. Bagaimana para rasul dihidupi oleh semangat yang menyala-nyala dan mereka menunjukkan kelasnya yang luar biasa sehingga sekalipun mereka diancam, mereka tetap ada dalam sukacita yang penuh untuk boleh memberitakan Injil Kristus itu. Nah saya pikir ini harus menjadi konsen kita, perhatian kita. Petrus dan sikapnya yang luar biasa itu. Bagaimana dia berani bersikap kritis? Saudara-saudara, kritis dalam pemberitaan ya, yang bertolak kepada satu prinsip hanya Kristus yang telah mati dan bangkit yang menjadi pusat pemberitaan. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Gereja salah menangkap pelayanan para rasul, lalu tertekan dan hanya memperhatikan masalah mujizatnya saja. Padahal kalau kita melihat di dalam seluruh perdebatan-perdebatan, perdebatan terjadi kepada ajaran. Misalnya, kali ini ada orang sembuh. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tapi langsung dia menghantam dan berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, itu apa? Kamu sendiri. Tetapi sekarang dia sudah menjadi batu penjuru. Batu penentu dari struktur bangunan. Yang kalau enggak ada itu rubuh semuanya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ini saya pikir menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita melihat keunggulan daripada para rasul yang cinta kepada kebenaran. Maka sepanjang perjalanan Alkitab, kata orang itu disembuhkan satu ayat sudah selesai. Sisa ayat lain adalah bicara tentang isi Injil yang luar biasa itu. Nah sejauh mana kita kritis dalam pemberitaan, saya pikir ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu apa yang dilakukan Petrus menimbulkan kejengkelan kepada orang yang benar. Karena ketika dia berkata kritis, dia sebetulnya sedang menelanjangi kekacauan, kebusukan institusi agama yang ada. Dia menelanjangi seluruh kepalsuan-kepalsuan itu. Jelas pemimpin agama marah kepada mereka. Karena rasa nyaman posisi yang tidak tergugat mendadak digonjang-ganjingkan oleh para murid-murid Yesus Kristus yang sudah berhasil mereka salibkan. Tampaknya ketenangan mereka tidak berlangsung lama. 50 hari sesudah kebangkitan itu hari Pentakosta, 40, hari 40 dia naik ke sorga. Hari ke-50 atau hari Pentakosta dari kebangkitan, 1 bulan lebih. Tapi sekarang sudah muncul gejolak yang luar biasa. Sehingga Kisah Rasul menceritakan rentetan peristiwa setelah hari Pentakosta. Bagaimana para murid tampil luar biasa. Tadinya mereka menyembunyikan diri, mengasingkan diri, ada dalam kebingungan. Mau apa? Mau kemana? Tapi sekarang mereka keluar menyatakan diri dengan sangat terbuka. Maju ke dalam front, face to face. Dan berkelahi dalam kebenaran itu. Keunggulan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Mereka berani untuk menyatakan kebenaran. Bersikap kritis terhadap institusi agama resmi pada waktu itu. Yaitu agama Yahudi. Dia mengkoreksi para imam. Dan waktu ngobrol ini, waktu dia ngomong yang kalian buang itu. Di situ sudah ngumpul para imam besar. Ya, dikatakan ada Hanas dan Kayafas. Yang adalah notabene keluarga. Lalu kemudian imam-imam besar lain berkumpul. Artinya petinggi negeri, petinggi keagamaan yang paling penting. Itu sudah semua ada di situ. Keputusan itu adalah keputusan yang sangat amat luar biasa kuat. Tetapi Petrus tidak peduli dengan situasi itu. Petrus tidak mau tahu dengan apa yang ada. Dia hanya mau tahu untuk mengatakan apa yang semestinya. Nah saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Bagaimana hal itu berlaku dan bagaimana hal itu terjadi. Dan bagaimana kemudian Petrus menunjukkan kelasnya yang amat sangat hebat itu. Yang kedua saudara, bagaimana kemudian Petrus menunjukkan sikap kritis dalam keberanian yang luar biasa. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Dia tidak mengubah sikapnya sekalipun ancaman dijatuhkan kepada dia. Saya pikir gereja masa kini, ancaman gak jatuh pun kita sudah berubah sikap. Berbagai kenikmatan sudah membuat kita menjadi kacau balau dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara. Seringkali apa yang kita sebut sebagai sukses kita, itulah malapetaka kita. Ya. Semakin luar biasa Anda, semakin tinggi tuntutan kerja, sayang. Itu seringkali membuat kita semakin lalai berdoa. Sehingga hidup kita itu berjalan sebetulnya menjadi amat sangat unik. Kita sedang menuju maju atau titik nadir kita. Sebetulnya kita lagi naik atau lagi turun. Saya pikir ini perlu untuk jadi satu kesadaran pada diri kita. Sehingga kita melihat tiap kali langkah perjalanan hidup kita, ke arah mana sebetulnya kita pergi. Kritis terhadap diri, berani menggugat diri jika memang Kita mengakui kasih Tuhan sudah hidup di dalam diri kita. Maka orang percaya di kesulitan, hidup yang berat, dia selalu berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tidak ada ketakutan, kegentaran. Ungkapan itu pernah dikatakan oleh Daud yang bahkan belum melihat Kristus juru selamat itu. Sekalipun aku ke lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Begitu luar biasanya, saudara. Begitu heroiknya dan begitu kuatnya. Karena itu pergumulan kita menjadi pergumulan serius yang kita pikirkan. Bagaimana perkelahian kita harus menjadi perkelahian sengit yang kita selesaikan. Oleh karena itulah apa yang dikatakan. Dan bagaimana kemudian Petrus dan kawan-kawan tidak berubah sikap oleh ancaman seperti apapun. Dan mereka tetap tegar. Sehingga mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ini menjadi amat sangat menarik, saudara yang kekasih. Mereka berani taat kepada Kristus. Berani melawan sikap yang meniadakan Kristus itu. Saya ambil contoh sederhana masa kini. Rasanya tidak akan lagi ada muncul satu situasi frontal seperti yang dihadapi para rasul. Ya, kalaupun kita berhadangan dengan orang tidak setuju dengan Yesus, itu lebih kepada isu-isu sosiologi agama. Tidak suka, jadi kekerasan, dan seterusnya. Tetapi tidak ada lagi perdebatan-perdebatan serius yang kita hadapi, di mana kekuasaan resmi bisa menekan kita seperti kekuasaan para imam menekan para rasul. Kita gak akan berhadapan dengan itu. Dalam era di mana HAM menjadi dewa, maka kekerasan akan semakin berkurang. Itu sebab orang memandang Indonesia amat sangat kelewatan. Karena isu HAM selalu dikumandangkan. Tapi pelanggaran tiap hari bisa kita dengarkan. Ya. Lagi-lagi saya bilang penutupan gereja, pembakaran atau apapun. Itu lebih kepada isu-isu sosiologi agama. Tidak ada perdebatan yang berkelas di sana antara kebenaran itu. Dan kita tidak sedang menghadapi institusi resmi. Tapi kepada amuk massa yang tidak bisa dikendalikan oleh institusi resmi itu. Tetapi para rasul itu menghadapinya. Dan mereka berkelahi. Dan mereka tidak gentar. Ini menjadi menarik, saudara. Itu sebab saya ingin mengatakan bagaimana gereja masa kini tidak mampu bersikap kritis terhadap hal itu. Sehingga gereja melacurkan dirinya dalam berbagai pahamnya. Bagaimana supaya gereja bisa diterima oleh dunia? Downgrade. Tak bisa enggak. Saya sudah terlalu terbiasa kalau berdiskusi lalu orang selalu tanya, Pak, kalau kita ngomongnya derita, penderitaan, kesulitan ngikut Yesus, lah siapa yang mau ikut Tuhan, Pak? Mana ada orang mau jadi Kristen? Yeah. Saya sering kali menemukan kalimat itu. Saya hanya menjawab secara sederhana. Lalu yang bilang, senang-senang ikut Yesus itu siapa pula? Di mana ayatnya? Enggak ada kan? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Maka kalau kau ikut aku, ikutlah aku. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Lalu Paulus bilang kepadamu dianugerahkan, bukan hanya percaya kepadanya, tapi menderita untuk dia. Itu ayat mesti kita tip X semua itu. Celakanya, dari mulai kitab Injil sampai ke kitab Wahyu, nadanya sama semua. Hei orang-orang Smyrna, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesusahanmu. Tapi aku mau engkau taat sampai mati. Tampak Tuhan seperti orang yang kejam. Tahu kesusahan orang, tahu kesulitan orang, tahu sengsaranya. Orang-orang Smyrna, tahu orang-orang Smyrna akan dijebloskan ke penjara. Tapi yang dimintanya justru, kamu setia sampai mati. Kok bukan dilepaskan, kok bukan diselesaikan. Aneh sekali. Tapi orang Smyrna berkata, kami adalah orang-orang beruntung yang direpresentasikan oleh uskupnya Polikarpus. Yang dibakar hidup-hidup karena Injil. 86 tahun aku. Ikut dia, tidak sekalipun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Dan nenek Polikarpus tidak menyangkal imannya, dibakar hidup-hidup. Setia sampai mati. Sejarah gereja terlalu kental, terlalu padat, dan terlalu benar untuk disangkal. So very strong. Jejak-jejak itu terasa semua, saudara. Terlihat semua. Semangat yang luar biasa. Tetapi sekaligus kalau kita sedang menapak tilas kali ini misalnya, kita pun akan melihat kegalauan yang sangat mengerikan. Ya, saya pergi ke Smyrna, ada satu gereja. Terlambat dikit sudah tidak boleh masuk. Semangatnya jadi aneh setengah mati. Betul-betul administratif. Ya. Tapi semangat bagaimana hidup yang menyala-nyala di Smyrna itu gak kelihatan lagi. 7 gereja itu ada di daerah Turki semua. Sekarang Turki 98% Muslim. Tetapi di Yunani, di mana Paulus berkelahi dan bertanding dengan logika pikir yang hebat, sekarang 98% Kristen. Tapi kacau balau semuanya. Miris juga ya. Tidak perekonomiannya babak belur, tidak apanya, kacau semuanya. Kehidupannya pun babak belur. Saudara, bukalah mata. Jangan terjebak euforia Alkitab lalu berpikir orang Kristen itu sudah Kristen. No. Berjalanlah dan pergilah. Dan engkau akan melihat kegalauan yang sangat mengerikan di tengah dunia ini. Ada banyak kekacauan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, apa yang kita lihat, saudara-saudara yang kekasih? Bagaimana dia berani melawan sikap yang meniadakan Kristus. Begitulah kita harus berani menyuarakan kebenaran dengan sikap yang kritis tanpa didiskon. Mungkin dunia gak bisa terima. Yes, emang kenapa? Kalau gak gini loh Pak. Kalau gak gini, kita gak dagang loh. Kita disuruh memberitakan Injil Yesus. Belum tentu 10 orang bisa kau menangkan. Tapi kalau 100 pun bisa kau menangkan. Ingat, bukan kau dan bukan aku juga. Itu tetap kemurahan Kristus yang dipercayakan kepada kita untuk kita garap sebagai proyek kita. Yang patut kita syukuri dan bergembira karenanya. Karena itu pemurnian terhadap pikiran orang-orang Kristen penting setengah mati. Bagaimana pemurnian pikiran untuk berani bersikap kritis terhadap seluruh pergerakan zaman harus kita suarakan, saudaraku. Kita harus berani kelahi. Gereja ada dalam suasana yang sangat oportunis. Ini cukup menakutkan. Tidak mudah. Di tengah emban tugas yang sedang kita perankan. Apa yang harus kita jalankan? Tidak sederhana. Tapi kita mesti berani dengan sikap kritis menunjukkan kelas kita, bukan? Banyak orang marah atas khotbah saya di radio maupun di televisi. Saya selalu bicara, hidup kita bukan dari uang. Kita bukan tidak perlu uang. Tapi uang itu bukan segala-galanya dan bukan tujuan pemberitaan. Saya dimaki-maki orang munafik. Emang dia gak perlu uang. Padahal saya juga gak pernah ngomong saya gak perlu uang. Jangan jadi hamba uang, yes. Gak akan mati saya hanya karena gak punya uang. Karena aku tahu Tuhan bisa pelihara aku. Saya tidak pernah menipu orang sepeser pun dan saya tidak pernah berlaku jahat apapun. Hidupku limpah dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan aku malu untuk itu. Haruskah aku sembunyikan rasa maluku atas berkatnya yang besar? Maka aku akan berteriak kepada tiap orang. Jaga hidupmu. Berjalan pada jalan Tuhanmu. Tuhan akan memberkatimu dengan caranya. Tinggal bagaimana kita bijak dalam hidup kita. Mengatur segala sesuatu. Kalau kamu cuma punya duit 1.000. Lalu makannya 1.250. Lalu berdoa dan beriman supaya terbayar. Itu kan jahat ya. Oh, makan 250 bisa kok. 1.000 cukup untuk 4 kali. Kau makan 1.200 lalu berdoa supaya Tuhan bikin mujizat. Apa enggak gendeng namanya? Tapi kan kalau makannya 250 Pak enggak kelihatan saya anak Tuhan. Emang kau pikir kalau makan 1.000 anak Tuhan? Anak hantu itu. Kan Alkitab juga ajar kita. Makanlah, hiduplah secukupnya. Saya kagum Alkitab. Prinsipnya itu elegan. Karena itu bersikap kritis itu penting, saudara. Sehingga bagaimana kita menyuarakan itu dengan jujur. Jangan mengobral. Gereja sekarang mengobral cinta kasih. Orang kagum si ini, kagum si itu. Belakangan semua yang kagum bilang, iya Pak kok kacau ya, kok gini ya, kok gitu. Saya selalu cukup capek juga gitu ya. Dulu semua orang memuja-muja Benny Hinn. Udah babak belur semua orang ribut. Ya. Orang yang ketipu uangnya personal ngomong ke saya. Saya tahu persis kartu itu kayak apa. Tapi orang yang gak tahu kan semua kemakan. Karena gak ada sikap kritis susah. Cukup menakutkan. Seharusnya kita belajar kritis. Jangan hanya melihat kulitnya, lihat ke dalamnya. Mengertilah dengan tepat. Saudara, kalau membuka situs di Amerika, dari lembaga-lembaga Kristen, ada 40 lembaga korup semua. yang jelek sekali pembukuannya. Ya, dikeluarkan. Itu nama dari 40 top-top semua nih. Sebagian besar itu pujaannya orang Kristen yang ada di Indonesia. Yang disebut hamba Tuhan, rasul hebat, dan segala macam. Putaran uang mereka gila luar biasa. Menakutkan ya. Oleh karena itu kalau kita melihat dan kita memperhatikan. Bagaimana mereka hidup di situ, itu cukup mengerikan saudaraku. Satu orang gajinya 2 juta US dollar sebulan, kira-kira apa setahun kira-kira 200 ribuan. Itu tiap bulannya. Ini pendeta. Ya kurang lebih 2M setiap bulan. Tapi orang Kristen memujanya, gendengnya. Saya ingat betul kalau saya bilang, kalian hati-hati gini-gini, Pak, kita kan gak boleh begitu dong, Pak. Bapak kan gak boleh menghakimi. Saya juga jadi bingung orang Kristen. Saya lagi bicara kebenaran, menghakimi apa yang saya bilang, kamu hati-hati. Tapi lucunya kalau sudah ketipu baru 2-3 tahun lagi, Bapak betul loh. Lah, udah ketipu kok baru betul. Andai kata saja kita bisa kritis. Pertama, kamu tidak akan tertipu. Dan kedua, kamu tidak membiarkan dia kecemplung ke tempat yang salah itu. Karena yang memberi harus tanggung jawab juga. Kamu memungkinkan dia hidup dalam ketidakbenaran. Jadi kalau kita tidak kritis, ada dua korban. Kamu dan dia sama-sama jadi korban. Karena itu kritislah. Jangan sembarang. Bersikap elegan dan harus berani menguji segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu harus dilihat pada intinya. Ya. Nah saya pikir ini akan menjadi pergumulan serius kita sebagai orang percaya, saudaraku yang kekasih. Kita tidak bisa mengumandangkan semua orang ikutlah Yesus, kamu akan kaya, ikutlah Yesus, kamu tidak akan sakit. Nanti dulu, tidak ada ayat itu. Ada janda miskin yang dipuji Yesus, miskin sampai matinya. Paulus yang setia melayani Yesus, jubahnya dipegang sembuh, sendirinya sakit. Anaknya sendiri. Murid kesayangannya, Timotius, pencernanya masalah sampai matinya. Tidak pernah diceritakan sembuh. Kan miris juga kalau kita mau lihat. Tuhan menyembuhkan banyak orang, supaya iman orang itu bertumbuh. Tapi Tuhan mengizinkan sakit bertahan pada tiap orang, karena mereka sudah kuat menanggung dan menjalaninya. Emang kenapa? Luar biasa, saudara. Oleh karena itulah dalam pergumulan kehidupan kita bersikap kritis, penting, tetapi ingat ya, ketika kita mengerti kebenaran itu, percayalah, Anda tidak akan suka. Loh, kalau gini, berat amat. Udah pasti, saya harus jujur mengatakan, belajar dan galilah kebenaran. Maka kau akan menemukan, kau tidak menyukainya. Pada waktu itulah standpointmu jadi penting. Mau terus, atau kau membelokkannya, supaya cocok dengan selera keberagamaan kita. Miris ya. Galilah, temukanlah, maka ketahuilah kau tidak akan menyukainya. Petrus harus belajar menyukai apa yang tidak disukainya. Oleh karena itulah Petrus menunjukkan kelas sikap kritisnya ya, atas kebenaran. Dan bagaimana dia berbicara yang penting dan berkata kepada para pemimpin agama. Hei pemimpin agama, bagiku. Waduh, luar biasa ya. Lebih baik taat kepada Allah daripada kalian. Pilih mana yang benar. Loh, ini siapa yang ngomong? Petrus. Apa yuk gak takut nanti diancam? Kamu jadi terdakwa langsung loh ini. Kamu bisa dihukum mati. Padahal 53 hari yang lampau. 53 hari yang lampau. Orang yang sama ini. Petrus ini tidak menjadi terdakwa. Hanya orang yang menunjuk, bukankah kau juga muridnya? Tidak, aku tidak kenal dia. Loh, kalau gak salah kamu juga? Tidak, aku tidak kenal dia. Semakin meninggi nada suara Petrus dalam penyangkalannya. 3 kali disangkalnya, Kristus Tuhannya. Aku tidak kenal dia. Hanya Petrus syok, dia tidak suka jalan salib. Dia pikir tadi dia cinta Yesus. Ternyata dia harus menyangkal Yesusnya. Dia bilang, aku siap berkorban kepadamu guru. Orang lain boleh goncang imannya. Aku tidak. Tapi ternyata dia tergoncang dan berat. Dia kehilangan pegangan, saudara. 3 hari Yesus dikubur. Petrus mengajak teman-temannya. ayo kita kembali menjala ikan. Mereka pergi ke Danau Tiberias. Mereka jala ikan. Mereka kembali ke pekerjaan yang lama. Padahal dulu mereka penjala ikan. Yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Bebalik lagi. Ironis amat. 3,5 tahun kau jalani. Cukup hanya 3 hari rontok semuanya. Petrus tidak mampu mencintai kebenaran itu. Terlalu berat. Petrus kembali ke yang lama. Sulit menjala manusia. Dia balik menjadi penjala ikan. Sampai Tuhan menangkapnya. 53 hari kemudian. Ia bilang pada pemimpin agama. Aku akan taat pada Allah. Dia tidak takut mati, Susah. Kenapa? Kok bisa? Perubahan radikal pada diri Petrus. Membuat dia memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Dan dia tidak takut pada kematian itu. Saya pikir ini menjadi pembelajaran penting bagi orang percaya. Sejauh mana sebetulnya kita kritis pada kebenaran. Yang memberikan kita keberanian untuk menyuarakan. Dan Petrus sekarang tidak peduli. Dia tidak lagi menyayangkan nyawanya. Kalaupun aku harus mati. Aku siap mati. Keberanian yang hebat, Saudara. Maka keberanian itulah dia memegang teguh kebenaran. Tapi karena kebenaran itulah dia dibawa kepada benturan demi benturan. Aniaya demi aniaya. Andai kata dia tidak mencintai kebenaran. Dia tenang di Danau Tiberias. Paling ombak badai bertiup. Tapi ikan dapat terus. Lepas dari Tiberias. Apa yang didapatnya? Badai. Ombak. Berat. Gunjang-ganjung sana sini, angin taufan bertiup di kehidupannya. Menghantam hidupnya, mengerikan. Tapi dia harus kuat berpegang teguh dan menyatakan sikapnya. Maka Petrus memilih Kristus, memilih kebenaran lebih dari apapun. Maka belajar dari sini, Saudara. Sikap Petrus ini amat sangat mengagumkan. Sehingga ukuran perubahan orang percaya itu terlihat terukur nyata itu. Gak bisa enggak, Saudara. Karena itu selalu kita harus berani mengevaluasi diri kita. Sejauh mana orang makin mengenali kita sebagai pecinta kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Sejauh mana orang bisa melihat tapak tilas yang kita lewati itu betul-betul dalam kecintaan yang penuh. Kita tidak mendiskon kebenaran hanya supaya orang membelinya. Kita tidak memodifikasinya hanya supaya orang senang kepadanya. Dan kita tidak memperalatnya hanya supaya persembahan kita bertambah. No! Beranikah? Nah ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Suka atau tidak, kita harus menentukan sikap kita. Mau kemana kalian melangkah? Saya suka ketika Yesus menghardik orang-orang Laodikia lewat hambanya Yohanes. Kalian tidak panas, kalian tidak dingin, kalian suam-suam kuku. Aku muntahkan padahal mereka pelayanan lo. Apa juga mereka bikin, tapi tidak pernah bergantung pada Tuhan. Jadi jangan pikir kalau kita ke gereja, kita bikin ini itu, lalu kita masuk surga. Nanti dulu. Kita bisa bikin apapun berdasarkan hobi dan kecocokan kita. Tapi apakah hati kita untuk dia? Itu persoalan yang serius. Saya bisa berkhotbah berdasarkan kebutuhan hidup saya. Lah saya pendeta, kalau gak khotbah gak makan. Otomatis saya khotbah. Supaya saya makan, tapi bukan cinta kepada dia. Tidak mulia ketika orang pengen jadi pendeta. Sorry, dengar kalimatku baik-baik. Tidak mulia ketika orang pengen jadi pendeta. Yang mulia ketika orang mau hidup seperti yang Kristus mau. Entah itu pendeta apa bukan. Tidak ada hebatnya pendeta dari umat. Yang hebat adalah anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan itu. Entah itu pendeta, entah itu bukan. Saya pikir pemikiran beginilah yang harus kita tumbuh kembangkan. Sehingga kita mempunyai sikap kritis yang tidak mudah terombang ambing. Tetapi terus berani menyuarakan kebenaran, berdebat dengan zaman, siap digerus dan dicabik-cabik di tengah-tengah pergumulan zaman. Jangan takut. Jangan pernah gentar. Bukankah itu juga yang dijalani oleh Paulus? Maka rasul yang satu ini unik lagi. Rajin membunuh pengikut Yesus. Semangatnya begitu tinggi. Cita-cita sedang menanti. Tahta imam besar. Semakin dekat dengan raihannya. Surat kuasa untuk mencabut nyawa di tangannya. Sesudah menghabisi Stefanus, dia ingin menghabisi yang lainnya. Dia hadir dan melihat kematian Stefanus dengan bangga. Tapi Tuhan menangkap dia. Paulus berubah. Tapi si scholar perjanjian lama, ahli perjanjian lama ini, murid Gamaliel yang hebat ini, tidak kurang dari 3 tahunan ada di tanah Arab di perenungan mendalamnya. Memahami makna panggilannya. Mahal sekali ya investasinya ya. Dia kan bukan orang tolol, dia orang pintar, orang hebat. Bisa langsung khotbah dong. Itu zaman sekarang. Tidak jelas dari mana gujuk-gujuk berubah. Prak, tau-tau semua orang udah bisa khotbah. Belajarlah, berlatihlah. Sehingga kau akan mengatakan apa yang seharusnya. Dan jangan pernah mengatakan yang tidak kau yakini struktur kebenarannya. Paulus, ahli perjanjian lama yang hebat. 3 tahun merenung. Baru kemudian dia melayani. Dan melayani. Dan kita melihat betapa keberanian Paulus itu amat sangat luar biasa. Dan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada dia amat sangat mengagumkan. Bukan orang bodoh. Ini yang ikut Yesus orang pintar setengah mati. Kalau Petrus, Yohanes, imam itu bingung. Orang ini kan orang-orang biasa. Gak terpelajar. Gak terpelajar artinya gak seperti mereka. Sekolah teologi. Ini cuma nelayan saja. Paling SD, SMP, SMA selesai. Ini bukan orang pintar. Tapi heran kok hebat. Tapi tolong jangan bilang hamba Tuhan, murid Tuhan aja orang bodoh-bodoh. Kita juga bisa. Nanti dulu. Mereka orang bodoh yang belajar. Kamu udah bodoh gak belajar pula lagi. Bodoh beneran udah. Itu beda itu. Murid itu belajar 3,5 tahun kagak lulus. Lari semuanya. Ingat itu. Gurunya Yesus Kristus. Mana ada guru seperti Yesus. Gak ada salahnya dia kan. Semua dari sumber pertama. Gak mungkin dia menafsir salah. Namanya juga Yesus. Tapi muridnya salah semua. Gila ya. Nah Paulus orang pintar, orang cerdas. Dipakai Tuhan. Jadi jangan bilang orang bodoh. Tuhan tidak pakai orang bodoh, hati-hati ya. Tuhan tidak pakai orang bodoh. Tapi ada orang bodoh dipakai Tuhan, pasti gak bodoh lagi. Tolong ngerti itu. Jangan kalau kau bodoh bilang gak apa-apa, yang penting dipakai Tuhan. Bingung aku ngeliat kau. Sudah bodoh kok ngaku dipakai Tuhan. Kalau kau dipakai Tuhan gak akan jadi bodoh kamu. Makanya Alkitab bilang umatku binasa. Karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan apa? Akan Allah. Tidak mengenal aku. Itu jeritan Allah dari sejak PL sampai ke PB. Jangan kamu bodoh, itu kalimat Paulus kan. Tapi harus jadi orang yang arif, bijaksana, mengerti kehendak Allah. Wih, itu Alkitab ya, saya suka setengah mati. Karena betul-betul menguji seluruh pemahaman logika kita. Petrus berkata, banyak orang mendengar Paulus dan salah mengerti. Perlu hati-hati untuk mengerti Paulus. Petrus tidak secerdas Paulus. Paulus banyak istilah yang luar biasa. Umat tak ngerti. Tapi Petrus hebat. Bukan Paulus yang dia salahkan. Umatnya yang disalahkan. Kau belajar hati-hati ngerti. Jadi jangan karena kau bodoh gak ngerti. Lalu kau bilang yang khotbah salah. Padahal kau yang goblok. Sampai mati juga kita gak selesaikan. Ya. Heran dia. Saya gak ngerti. Bodoh amat sih ngomong. Apa bukan kamu bodoh amat mendengar? Bisa tangkap maksud saya? Biarlah yang bicara belajar untuk bisa dimengerti. Tapi yang mendengar belajar mau mengerti. Kritis. Itu sebab Paulus menjadi orang yang luar biasa. Sehingga Paulus sangat kritis dalam pemberitaan Injil. Dan dia selalu memakai istilah Injil yang murni yang kuberitakan kepadamu. Saya kagum itu. Karena pada zaman Paulus memang banyak sekali orang memutarbalikkan Injil, menduplikasi Injil, mencampur Injil dengan Taurat, ya, mencampur Injil dengan yang lain. Menambah-nambahkan ini, menambah-nambahkan itu. Paulus mesti membereskan semua. Suratnya itu menunjukkan jejak luar biasa. Ada di Korintus, di Efesus, Kolose. Wah semua kota itu. Itu Paulus. Dia berdebat dengan banyak orang. Dan Paulus menunjukkan kelas kekritisannya secara luar biasa. Dia pergi ke sarang macan pada waktu itu. Sarang macan logika, sarang macan sains adalah Yunani. Dan dia pergi ke Athena, ke sarang pusatnya. Dan dia pergi ke Areopagus. Di Areopagus dia berdebat dengan orang-orang yang tidak punya waktu berdiskusi tentang kemarin. Today is today. Yesterday is nothing. Jangan bicara yang tentang kemarin. Hari ini. Wih, hebat ya. Sekarang Petrus bicara, apa Paulus bicara. Bukan soal hari ini, nanti sampai kau mati. Buset. Melompat beyond your life. Melewati. Maka dia cerita tentang Yesus. Yang datang mati, bangkit dan seterusnya. Yang membuat orang-orang pintar itu kolaps semuanya. Gila kau, apa yang kau omongkan ini? Gak ngerti aku si pelayar ini. Mereka menghina dalam ketololannya. Karena kalau bahasa guyonnya gini, orang Yunani lucu ya, orang bodoh aja ngomong dia gak ngerti gimana orang pintar. Bisa nangkap maksud saya? Orang Yunani menghina si Petrus, si Paulus, si pelayar, si tolol yang gak jelas ini. Nah, kita guyon langsung bilang, ini orang Yunani kasihan ya. Orang tolol ngomong aja dia gak ngerti gimana yang pintar. Dia sedang menghina dirinya lebih lagi. Karena dia gak bisa jawab. Gimana sih kamu jawab orang tolol aja gak bisa? Betapa tololnya dia. Kalimat jengkelnya menunjukkan kelasnya. Saya suka baca Alkitab dan kalau memperhatikan logika pikir yang hebat begitu. Orang Kristen sekarang semua pengecut, bersembunyi, tidak mau berdiskusi dengan yang lain. Sudah jangan debat-debat, kita cinta kasih saja, pokoknya kita lakukan. Bilang aja kalau enggak tahu, sudah jangan ribut. Enggak apa-apa enggak berani debat, tapi jangan ngomong, jangan debat-debat. Memang kau enggak bisa. Debat bukan kelahi, mempertahankan prinsip keimanan. Perlu sekali untuk pembelajaran itu, saudara. Mengerti kebenaran itu. Maka Paulus di Areopagus dan berdiri. Luar biasa ya. Imam-imam kalau ngadepin Paulus udah keok semua. Semua ngomong PL, Paulus itu masternya. Dibalikkannya semua, bengong semua itu. Makanya cuma satu caranya, matiin dia. Enggak ada lagi diskusi lain sama dia toh. Cuma satu ya, matikan dia. Tapi Paulus tidak pernah berhenti. Oleh karena itu apa yang dilakukan Paulus? Sikap yang berani, dia pergi ke Areopagus. Dan yang kedua menarik juga. Ketika dia ada di penjara, Paulus minta didoakan ketika orang di Efesus. Aku pemberita Injil yang dipenjarakan. Berdoalah untukku supaya apa? Berani memberitakan Injil itu. Ini saudara-saudara mengagumkan ya. Saya pikir pokok doa Paulus adalah pokok doa yang paling langka ya. Jarang ya. Semua orang kalau titip doa ke saya ya biasalah. Supaya usaha makin maju, rezeki bertambah, anak cucu berkembang, ya pokoknya itulah semuanya ya. Supaya naik pangkat ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir saya ini dukun pesugihan apa ya. Tapi ya, pokok doa ya selalu kan begitu. Saya jarang dengar orang doa, Pak doakan saya Pak ya. Supaya saya berani menyatakan kebenaran. Waduh, itu doa langka itu. Kalau itu ada, aku semangat sekali berdoa. Kalau yang lain-lain kalian sampaikan, saya cuma iya. Saya cuma lapor, Tuhan-Tuhan, kau tadi dia ada cerita, kau dengar ya terserah kau lah situ. Tuhan mau urus apa itu. Ya. Tetapi bagaimana Paulus? Supaya aku, kalau membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia Injil itu. Doakan aku supaya aku ngomong benar. Loh, emang Paulus lebih bego apa dari umat yang disuruh doain? Enggak, Paulus cukup rendah hati. Emang Paulus penakut? Enggak, tapi dia tahu dia butuh Tuhan untuk keberaniannya. Jadi Paulus berdoa. Doakan ya supaya aku dipimpin menyatakan kebenaran. Dan berani menyuarakan itu. Bagi saya itu mengagumkan, saudara. Bukan saya enggak pengen jadi orang yang tidak bermasalah dengan kesehatan. Tapi kalau kalian mendoakan aku, tolong utamakan pokok doaku. Supaya aku setia melayani dia. Dan tidak jadi besar kepala dengan apa yang dipercayakannya. Bagaimana menjalani hari-hari yang tidak mudah itu? Bergumul memahami kebenaran itu. Ini jadi penting, saudara. Dan ini kita mesti berkelahi. Ini kita mesti bertanding di kehidupan kekinian ini. Bagaimana kita melakoni itu? Bagaimana kita memenangkan pertempuran kita? Inilah harusnya menjadi perkelahian yang sengit dalam hidup kita. Dan karena itu berdoalah supaya dimanapun Tuhan tempatkan kalian. Supaya Tuhan kuatkan kita. Menjadi muridnya yang tidak terkontaminasi. Menjadi muridnya yang berani menyuarakan kebenaran. dengan segala konsekuensi. Jangan takut, karena dia sudah berjanji. Tidak ada pencobaan datang pada kita melebihi apa? Batas kemampuan kita. Sehingga bagi Paulus, penjara bukan masalah. Malah sebaliknya, di penjara pun dia PI. Ingat Onesimus dimenangkan di mana? Di penjara. Lalu dikirim pada Filemon kan. Ini dulu budakmu yang pernah berbuat salah, sekarang terima dia sebagai keluarga. Keren ya. Dia bersahabat dengan pemilik budak, tapi juga dengan budaknya loh. Saya kagum sama Rasul satu ini. Ya. Kan ada sekarang pendeta selebritis begitu ya. Kadang-kadang saya juga ngeri ya. Karena sekarang memang jadi tidak mudah, Saudara. Ya. Ketika kita terjebak ke gaya hidup, waduh itu repot setengah mati. Nah ini sekarang kapanpun mau pergi kemanapun, saya bisa suruh orang pinjemin mobilnya, suruh sopirnya, saya mau bawa hari ini dong, sopir lu kirim. Bisa. Termasuk sak mobil-mobilnya. Ya. Dan saya akan ditanya, Bapak mau pakai mobil apa? Nah, saya tinggal pilih mana yang saya suka. Tapi kalau itu aku hidup di situ, nah, siap-siap mati lah aku. Tinggal tunggu detik-detiknya saja lah itu. Ketika kenyamanan emosi, kenyamanan fisik itu kita miliki, habislah. Kalau kau mau nyaman, jiwamu. Bukan jasmanimu. Sampai tadi pagi ya, saya baru bangun pagi mau jalan pas lagi ke dapur, pembantu saya lagi masang TV-nya. Ya, ujek lagi gitu ya. Ini Ustadz pokoknya masuk kemana-mana, buka YouTube, ujek lagi. Kagak ada BS. Semua ujek-ujek, Big Man Sirait kagak ada. Gak pernah masuk TV One. Ya. Nyari Big Man Sirait mah terbatas, Indovision. TV berbayar, Cablevision, berbayar juga. Yang free kemana? Ya ikut Twitter. Saya sekarang bikin Twitteran, Saudara. Banyak orang bilang, Pak Big Man mau jadi pendeta gaul. Kagak, 2014 mau pemilihan presiden. Saya mau bantu banyak. Proyek saya Agustus yang dekat ini, bantu Kofifa untuk jadi gubernur di Jawa Timur. Ya. Bagi saya, dia orang yang cukup menyenangkan. Cerdas, sederhana, humble. Seorang muslimat yang hebat ya. Ini kompetisi keagamaan yang unik. Ya. Pernah jadi menteri, tapi kamu gak bisa lihat bekasnya. NU banget dah. Ya. Tapi kita mesti kenalin yang pas. Semangatnya, gairahnya, bagaimana mau maju. Begitu. Sehingga ketika kita melihat ini, menjadi pembelajaran penting. Kenapa saya main Twitteran? Ya karena itu sebetulnya. Terus nanti 2014 pemilihan presiden ya. Saya harap saya punya pengaruh. Bukan jadi presiden, jangan salah pakar kalian ya. Enggak cocok potonganku jadi presiden ya. Paling enggak 2014 ya 2019 saya pertimbangkan. Saya pertimbangkan. Jika rakyat berkehendak ya mau diapain. Saya sih enggak pengen Saudara. Tapi kalau umat mendorong, waduh keren nih bahasanya ya. Tapi saya sangat berkeinginan, ya. Jadi ngomong sama kawan-kawan sudah. Cuman memang saya sering kali kesulitan kalau udah terima kabar. Tapi main kumpul, Ya ilah pas pelayanan, ya pas ini memang ribet juga ya. Namanya lah pertemuan-pertemuan gini kadang-kadang suka mendadak-mendadak lagi. Ya. Tetapi saya selalu percaya kalau memang penting selalu Tuhan juga sediakan waktu. Ya Tuhan tolong. Kritis. Karena saya ingin menyuarakan suara Kristen itu dengan cara yang elegan. Tanpa jadi barang rongsokan. Maka itu selalu sikap saya mau ngomong. Ya, bukan karena saya butuh apa. Tapi saya bisa beri apa. Terhormat rasanya. Ya, tanamkan itu pada batin kalian supaya orang tahu. Kalian orang Kristen dan bisa dipercaya dan berkelas. Saya akan berkelahi. Saya pendeta, bisa dipercaya. Saya kemarin terbaca tabloid Bintang, baca lagi koran, baca ini. Yang saya lalap yang ada di depan saya, ketemu ya. sampai saya hafal UJ 2010. Sebelumnya jauh lagi kawin siri. Dari kawin siri 6 bulannya berapa bulan lagi baru kemudian akad nikah begitu ya. Oh, rupanya kawin siri dulu juga ya. Kalau kami di Tanah Batak kawin demban namanya ya. Dok napuran. Opungku itu ya makan siri ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita pikir lalu 2010 sempat skandal poligami tapi tidak berwujud, 2012 skandal poligami, saya pikir gila baru tahun lalu ya. Terus dia tabrakan, dia naik motor ya, motor besar. Menarik. Tetapi dia memang sudah jadi milik media ya. Saya selalu bergumul begini, kalau misalnya saya milik media, kira-kira berita tentang saya apa? Ya konsumsi media. Bisa ngerti? Kalian gak akan belajar kebenaran kecuali histori yang bumbunya, emosinya dideketin semua. Ya, tapi kalau saya misalnya media, sudah milik media mati, berbahagialah kalian. Pasti kalian masuk TV ya. Karena kan diwawancarai pendapat Bapak gimana, pendapat Bapak. Semua kalian masuk nanti ya. Tapi apakah itu yang kita cari? Itu yang menjadi problem. Ya. Gak mudah ya. Sehingga kehati-hatian itu penting. Saya selalu menghitung langkah dengan baik-baik. Karena sejujur-jujurnya, saudara, saya punya terlalu banyak jalur untuk masuk ke media manapun. Tapi itu yang saya takutkan kalau by design. Saya desain untuk saya masuk. Saya takut. Tapi kalau Tuhan mau masuk, saya yakin Tuhan akan jaga saya. Kalau mau-mau saya bisa terpleset di tempat saya masuk. Mendingan pelan-pelan lah. Kalau gak masuk gimana, Pak? Ya gak apa-apa, emang kenapa? Tidak ada ayat kan untuk ke surga harus masuk TV kan? Enggak ada ayatnya. Kritislah. Jangan terjebak. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan Paulus? Paulus masuk TV enggak? Halo? Masuk penjara iya. Bukan masuk TV. Tapi nangis enggak? No. Ngapain Paulus di penjara? Hah? Menginjili, menyanyi, memuji. Bahkan pernah di penjara dia nyanyi-nyanyi apa yang terjadi? Penjaranya jebol ya, gempa, blok penjaranya jebol. Terus Paulus bilang apa? Puji Tuhan, lalu dia pergi. Tuhan sudah buka pintu. Kagak. Yang ada kepala penjara bingung, gila napinya lari. Enggak, kami masih di sini. Bingung kan? Tuhan sudah jebol pintu, dia enggak lari. Coba orang Kristen, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Langsung kita lari kan? Haleluya, kan begitu. Paulus kagak, beda. Stop, jangan bunuh diri kau. Hei, kepala penjara Filipi. Di sini kami. Waduh, apa yang kulakukan supaya aku selamat? Pasti pertanyaan dia selamat dari urusan bakal ditangkap bos, bakal apa ini, udah stres dia. Percayalah kau pada Yesus, kau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu kalimat terkenal setengah mati. Jadi Paulus gak lari dari penjara. Ya. Waktu Paulus ketemu dengan para umat di Kaisaria, lalu datang Agabus, lalu bernubuat. Jangan pulang ke Yerusalem karena Paulus mau ke Yerusalem. Orang ini akan begini, diambil ikat pinggang, dia ikat. Agabus pernah bernubuat, Yerusalem akan kelaparan dan kelaparan. Sekarang nubuat lagi. Lalu semua orang-orang percaya kan memang tahu siapa Agabus. Paulus jangan pulang, mereka tahan. No. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Mereka nangis, please jangan pulang. Tidak, aku harus pergi ke Yerusalem. Memang untuk itulah aku dipanggil, untuk terikat itu. Paulus menggambarkan kelas paling tinggi, tidak perlu nubuat besok apa yang terjadi. Ingat, kalau besok babak belur kau, ingat, selama kau dalam kebenaran, memang untuk itu kamu dipanggil. Kita gak perlu orang ngomong, Pak Pendeta besok saya bagaimana ya? Kenapa kau tanya besok? Jangankan kau, aku pun bingung. Kenapa harus kau yang kukasih tahu? Maka saya bingung kalau orang pergi ke Kuamia, yang punya Kuamia pun ditanya besok apa dia gak tahu. Tolol sekali mempercayakan dirimu kepada orang yang tidak tahu masa depannya kayak apa. Bodoh sekali kita. Kenapa kita diperbudak oleh rasa takut kita? Paulus bilang, tidak, aku akan pergi. Memang untuk itu aku dipanggil. Dia tahu hidup. Hidup melayani Tuhan tidak mudah, tapi Tuhan akan kuatkan. Kita semua tahu itu. Dan jangan takut. Nah di sini berpikir kritis yang harus kita tumbuh kembangkan. Berbasiskan jiwa yang tenang. Karena sudah diselamatkan dosa yang sudah ditebus itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang dilakukan oleh Paulus kiranya menginspirasi kita. Keberanian dalam mengabarkan Injil tidak tergantung kepada lokasi, fasiliti, tempat dimanapun. Karena jangan lupa, pemberitaan Injil itu melampaui lokasi. Penjara pun bisa jadi pusat pemberitaan yang luar biasa. Ini penting. Karena itu mempertahankan integritas di dalam kehidupan kita, kita harus berhati-hati. Bagaimana kita dalam kita bersikap kritis? Kita harus berani memberitakan Injil yang murni tanpa kompromi. Jangan beri embel-embel supaya orang suka pada Injil itu. Tolong jangan diobral Injil ya. Beritakan Injil itu apa adanya. Pak, kalau saya baik-baik Pak ya, saya masuk ke gereja gitu, sudah dibaptis, saya ngasih persembahan, Pak, saya masuk surga enggak? Aku pun enggak tahu. Karena surga bukan itu. Surga adalah batinmu benar apa enggak? Tanya hatimu, kau benar apa enggak? Walaupun kau sudah memberikan semuanya kepada gereja itu, kalau hatimu tidak betul, Tuhan enggak akan bawa kau ke surga. Jangan sembunyikan ayat, tidak setiap orang menyebutku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kan enggak apa-apa. Jangan sembunyikan itu. Keluarkan itu. Pak, nanti kalau gitu banyak yang enggak suka. Ya enggak apa-apa. Itu jadi dikit dong Pak. Emang kenapa? Saya tidak berharap dalam cita-citaku gereja ini menjadi gereja yang besar banyak jemaatnya. No, salah. Tapi saya rindu banyak di antara kalian orang-orang yang hidup dalam kesungguhan takut akan Tuhan. Bahwa nanti Tuhan mau tambah itu urusan dia, itu bukan bisnisku. Bisnisku memberitakan Injil itu dan mengajar itu dengan bertanggung jawab. Mengobarkan semangatmu dan kita maju sama-sama. Ya, kita harus berani dengan segala konsekuensi. Mungkin kita tidak populer, tidak diinginkan, tidak jadi banyak, kuantitatif payah, tapi kualitas kita harus bermutu. Ingat Yesus ya, banyak yang ikut dia kan? Jadi kalau mau bikin KKR itu lihat Yesus, 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa banyak? Makan roti. Besoknya belum KKR dimulai, belum ada pengumuman, udah ngumpul semuanya. Mau ikut KKR Yesus. Langsung Yesus bilang apa? Kalian ini datang hanya karena roti, bukan firman. Bayangkan, itu iklan gak bagus itu kan? Bubarlah semuanya. Malu semuanya ditelanjangi begitu. Tapi itulah Yesus. Jangan bicara strategi. Aneh sekali itu. Dan murid-murid pun pernah protes sama Yesus. Guru, kau ngomong terlalu keras begini. Siapa yang tahan mendengarnya? Sebetulnya Yesus tidak pernah ngomong terlalu keras. Ya. Tetapi Yesus ngomong benar. Dan orang tidak benar rasa itu keras banget. Ya orang gak suka. Itulah sebab saudaraku yang kekasih. Ya, penting untuk kita hati-hati. Saya ingat betul ada satu orang, kemudian saya dipanggil ke kantornya. Lalu ngobrol. Saya ingat betul ceritanya. Saya ini berapa tahun ini dengerin Bapak, ngeliat Bapak. Sorry ya Pak, saya pengakuan dosa aja. Saya sebenarnya gak suka sama Bapak. Menurut saya Bapak pendeta sombong banget kalau ngomong seenaknya aja. Seakan-akan jemaat itu gak berarti kalau orang memberi itu gak ada nilai. Karena kalimat saya mungkin pernah sering didengar kali ya. Percuma kau melayani, percuma kau beri semuanya. Ya, kalau itu untuk dirimu, kepuasanmu lalu kau sombong, sampah itu gak ada gunanya. Dia rupanya dengar itu kesel. Lalu kemudian cerita ngomong ngalur ngidul. Ini bilang, tapi ini saya pikir-pikir Bapak betul juga. Ya habis itu dia nyumbang. Nyumbang duit gitu ya. Pak, saya mau bantu gereja ini sekian. Saya jadi geli. Terus saya tanya lagi, you yakin mau bantu segitu? Oh iya Pak, saya gini-gini. Oke, thank you. Ayo taruh aja. Kirim aja. Tapi memang itu ya. Terus emang kenapa ya? Saya cerita sama kalian, yang ngasih saya apartemen gak kurang-kurang. Ownernya, tuh ya Pak ya. Nih ukurannya segini-segini. 3 kamar besar-besar. Sudah di situ. Supaya saya bisa berenang, bisa ini, bisa itu. Udah diaturin sama dia. Maret, nanti terima Agustus. Pak, saya lagi proses surat-suratnya. Ini owner loh ini. Ya. dia enggak majority semua apa, dia bukan satu-satunya, tapi dia majority yang pegang situ. Jadi ya dia tunjuk tinggal, artinya uang dia itu banyak lah kan gitu kasarnya. Ya tentu dong saya yakin banget ya, tapi saya memang diem. Agustus enggak dikasih, ketemu orang, ketemu. Satu mobil lagi, saya diem juga. September, Oktober, November, Desember, masih ketemu beberapa kali. Dia enggak nanya, saya juga diem. Saya ingat betul lalu mana anak kita lagi jalan, sebetulnya papa di sini mau dikasih. Betul Pak. Iya. Terus, ya orangnya enggak kasih ya papa diem. Emang papa enggak ketemu? Ketemu. Papa salah dong, ingetin. Namanya orang kan bisa lupa Pak. Nah, saya bilang ini setan. Makanya dari dulu papa enggak mau cerita. Karena jujur saya pengen enggak? Munafik kalau saya bilang enggak pengen. Saya udah kebayang-bayang. Tinggal di situ turun berenang, udah kebayang-bayang. Kagak jadi-jadi. Gila dah, sampai sekarang jadi tinggal bayangan aja. Enggak jadi-jadi tuh. Ya. Maka kalau belum enggak dapat pun enggak luar biasa lah ya. Di sini kan ada kolam renang tinggal. Kita sebetulnya gerejanya hebat loh. Lompat langsung kolam renang gitu. Tuhan adanya penuhi kok ya. Tinggal buka kaca lompat ke sana. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang tadi emang saya enggak pengen. Munafik kalau saya enggak pengen. Saya pengen. Tapi kalau Tuhan enggak mau kasih, ngapain saya paksa? Bisa enggak kira-kira kalau saya ngomongin deketin orang itu terus orang itu kasih? Bisa. Tapi itu bukan pemberian Tuhan lagi. Walaupun saya bisa bersaksi, Tuhan memberi, omong kosong itu. Akal-akalku lah itu. Nangkap ya. Maka sabar nunggu Tuhan kagak enak. Demi Tuhan yang hidup ya. Jadi enggak enak memang ikut Tuhan itu. Terserah kalian lah, kalian masih mau ikut apa enggak. Tapi ya begitu memang. Karena saya sarankan, daripada kau setengah-setengah ikut Tuhan, kurang bagus. Mati kau susah nanti. Ke neraka ditolak, surga tak terima. Tanggung. Jadi kalau kau mau jajat lah sekalian, paling enggak setan kagum dikasihnya kau tangan kanannya kan. Masuk neraka kau jadi tangan kanan Lucifer. Bagus anakku, jahat kali kau. Sini. Asistenku kan begitu kan. Atau kalau kau baik sekalian kan Tuhan bilang sahabat-sahabat baku yang baik mari masuklah. Cuman banyak kawan-kawan bilang aduh Pak saya masuk surga deh tukang bakso juga gak apa-apa. Papa saya dempar-empar aja deh. Kok mental kamu begitu? Karena kok susah amat. Yes. Siapa bilang gampang amat. Kalau hidup ini susah ingat ya Yesus tidak perlu mati. Kalau Injil itu penginjilan gampang Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Memang tidak mungkin. Karena itu ayo kita menghormati itu. Lalu sikap kritis itu. Supaya betul nanti ketika kita berkata dia naik ke sorga akan datang kembali. Kita betul-betul mental kita kuat ya. Saudara pengen diangkat oleh Tuhan ke sorga? Kapan? Sekarang? Jangan dulu lah Pak. Apalagi yang pranikah kan. Bapak kan udah tahu saya masih pranikah. Janganlah dulu tunggu pemberkatan lah dulu Pak gitu ya. Pada akhirnya sebetulnya kita complicated kalau ditanya. Sebetulnya kita mencintai Tuhan enggak sih? Saudara lebih cinta Tuhan apa dunia? Halo? Lebih mencintai Tuhan apa dunia? Saudara lebih suka panggilan dunia apa panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan. Ini kalimatku yang selalu bolak-balik lah ya. Kalau kau sakit keras hari ini kau berdoa enggak? Doa. Doanya apa? Padahal Tuhan lagi manggil kau. Kenapa kau pengen sembuh? Karena suka di. Jadi sebetulnya kau cinta Tuhan apa cinta dunia? Jangan tambah dosamu lagi ya. Tadi kita sudah lewat dua pengakuan dosa. Jangan balik lagi kan sulit. Sebetulnya kau cinta Tuhan cinta dunia? Jujurlah dulu. Oh, cinta Tuhan di dunia. Tuhan aku mencintai engkau di dunia, tolong jangan bawa ke sorga. Karena kalau ke sorga aku tidak bisa mencintaimu lagi. Sampai Tuhan bingung ya, iya nak, aduh demi cintaku, tetaplah kau di dunia. Lalu gak diangkat-angkat juga kita, repot juga ya. Tapi memang gak mudah ya, saya sejujur-jujurnya. Secara iman, saya gak takut mati. Tapi ketika ada vonis yang menakutkan, saya juga takut mati. Yes, berkelahi batinku. Ya. Berkelahi batin ini, enggak gampang. Tapi yuk kita beriman yuk. jujur. Saya akan jujur sama kalian bilang, saya gak takut mati. Betul, itu my faith. Tapi kalau benar-benar mau mati gimana Pak? Saya udah pernah ngalamin dan saya takut. Maka itu saya terus berdoa. Kalau datang waktu itu Tuhan, apapun caramu, beri aku keberanian. Supaya tetap setia padamu. Berdoalah itu dalam hidupmu. Jadi mulai rubah doamu ya. Jangan lagi berdoa Tuhan, tetangga sudah pakai Hermes, pakai Prada, aku baru Pratu. Orang pakai Hermes, aku Herpes. Tuhan tolonglah supaya dapat. Janganlah ya, enggak perlu lah yang begitu-begitu. Kalau Tuhan kasih ya syukur. Ya, ya ada ya kita pakai. Satu orang pernah kasih istri saya tas. Lu kasih bini gua tas merek. Bang, suka sekali, gak apa-apa bang. Lu jangan ngerusak lu. Abang kan yakin bini abang baik. Yakin, kalau gitu pegang dong. Karena saya yakin ya saya bilang, udah lama pakai aja lah kan gitu ya. Karena aku yakin dia baik. Kalau enggak kan mabok ya. Kemarin dibeliin orang, besok dia minta aku beliin. Udah habis uangku beliin dia kan. Beli ini, beli itu, enggak gampang. Saya kemarin pakai tas juga dikasih orang, tas Alkitab saya pakai. Kadang-kadang saya juga enggak enak. Pak, bagus ya tasnya. Aduh, tergedebuk. Rasanya saya udah kepukul. Ya, karena waktu saya lihat di toko buset, rupanya mahal juga. Ya, Alkitab 250 ribu, 300 ribu ya. Masukin tas jutaan, kan enggak berimbang ya. Terus bawa pendetanya khotbah, jangan mimpi uang, jangan sok kaya. Pakaiannya keren. Mati juga kita ya. Susah loh. Walaupun saya punya alasan loh, dikasih orang. Hah? Tapi gak gampang ya. Tapi kalau saya cita tolong ya Pak, Bapak yang dikasih orang banyak apa aja Pak. Daripada Bapak gak pakai, tolong kasih saya gitu ya. Jangan ya, karena saya memang banyak sih. Ya, tapi untuk anakku lah itu ya. Halo? Ya. Aku benar jujur sama kalian supaya kalian jangan datang minta lalu saya gak enak hati kan. Ya, mau nolak susah, ngasih berat, mendingan aku jujur kan ya. Jadi gak usah minta lah kan gitu. Kenapa? Saya suka gak? Suka. Tapi gimana supaya gak terikat ya? Saya harus kritis, hidupku bukan itu. Tapi saya tidak perlu munafik. Tapi tahu dan menguasai diri. Jangan bermandikan itu semua. Bisa ngerti ya? Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Renungkan firman itu. Beranikah engkau bersikap kritis di dunia yang kompromistis? Tak mudah, tapi harus. Itu panggilan kita, itu perkelahian kita. Tuhan, kau tahu hati dan pikiran kami. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di hidup kami supaya hidup kami mengabdi padamu. Melakukan apa yang Tuhan mau sehingga sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Supaya matimu di atas kayu salib yang menebus dosa kami. Menyala dalam batin kami. Mengobarkan gairah pengabdian kami. Supaya surga mulia kemana kau pergi akan membawa kami ke sana. Membuat kami bergairah dan takut apapun dalam hidup ini. Hidup kami hanya terarah dan terikat kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong tuntun pimpin dalam kasih Tuhan. Berkati jemaatmu. Tolong tuntun pimpin di kehidupannya. Di hari-harinya, di pergumulannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Julius yang orang tuanya Tuhan panggil. Kami serahkan seluruh keluarga besar ke dalam tangan-Mu, berkati sertai. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh menjalani di dalam takut akan Tuhan. Merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan beri perlindungan, Tuhan memberi penghiburan. Kami berdoa juga untuk Julius dan Lydia dan keluarga, berkati sertai mereka dalam menghadapi apa yang ada dan terus sadar panggilan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya dan kami pun biarlah kami hidup terus beringat-ingatan, saling menguatkan, saling meneguhkan supaya setia di dalam Tuhan demi Yesus Kristus. Sumber kebenaran yang mutlak itu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin.